cantik dengarkanlah aku. Aku tak setampan tujuan, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di samping. Aku tak main-main, seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Aku tak setampan tujuan, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, aku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di samping. Aku tak main-main, seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur.